Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, seperti yang telah kami beritahukan ya, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian langsung dari Studio Indosiar yang akan disampaikan oleh Ustaz Helmi Bajri Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang mana di kesempatan terakhir kemarin masih pembahasan bab zakat ya. Di kesempatan malam hari ini masih pada pembahasan zakat fitrah. Dan untuk para pendengar semuanya yang ingin menyimak secara sama, silakan bisa anda persiapkan ya berbagai macam perangkat-perangkatnya seperti kitab, alat tulis, pensil dan lain sebagainya ya, untuk agar kita mendapatkan faedah dari apa yang kita simak. Barakalakum dan alhamdulillah, karena beliau sudah hadir di studio dan waktu terbatas tentunya, kita akan langsung saja waktu dan tempat akan kami persilakan pada Ustaz Helmi Bajri Hafizullah. Ya, tafadhol Ustaz, langsung Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita teruskan kembali kajian kita pada malam hari ini, kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir kita bahas yaitu masih dalam pembahasan kitab Zakat, dan yang terakhir kita bahas yaitu babun fi zakati al-fitr, bab tentang zakat al-fitr. Nah, dan pembahasan yang terakhir kita bahas bahwa yang dimana seseorang yang mengeluarkan zakatul fitr dan mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, yang dimana dia menafkahkan kepada orang tersebut, maka ketika dia mengeluarkan walaupun tidak ada izin dari orang yang dia keluarkan, maka dikatakan oleh Hafizullah Ta'ala ajza'at. Dikatakan oleh Hafizullah Ta'ala ajza'at, yakni diperbolehkan. Nah, sedangkan apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah, nah, yang dimana dia tidak menafkahkan kepada orang itu, maka ketika ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang dia ingin keluarkan zakatnya, maka harus izin dulu. Nah, karena hukum asalnya adalah seseorang mengeluarkan zakat fitrah yaitu sendiri-sendiri. Sehingga ketika orang lain itu mampu, nah maka dia keluarkan sendiri. Nah, sehingga di sini harus ada izin dari orang yang kita keluarkan zakatnya. Nah, dan Syekh Saleh menyebutkan apabila tidak ada izin, nah, dikatakan oleh Syekh Saleh la tujzi, maka itu tidak boleh. Tapi pembahasan juga yang telah kita bahas bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain yang di mana orang lain itu berada di tempat yang jauh, luar kota. Tapi orang itu kita memberikan nafkah kepada dia, mungkin dengan mengirimkan uang, transfer, kirim. Sehingga di dalam mengeluarkan zakat fitrah di tempat dia berada. Nah, misalkan kita di Cirebon di sini, ada saudara kita yang tidak mampu, yang di mana kita memberikan nafkah kepada dia di Jakarta misalkan. Maka ketika kita mengeluarkan zakat untuk kita dan juga untuk orang yang kita berikan nafkah, kalau di Jakarta, berada di Jakarta, maka kita keluarkan di tempat kita, Cirebon ini. Nah, walaupun orang yang kita keluarkan zakatnya berada di luar kota. Nah, itu. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala Allah Ta'ala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih yukhriju min kuti baladihi mislal arruz wa ghairihi. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih, seseorang mengeluarkan zakat fitrah yaitu dari makanan pokok di daerah tempat dia tinggal, seperti diri-diri sebutkan mithl arruz, seperti beras dan juga yang lainnya. Walau qadira ala al-asnaf al-madhkurah fil hadith, walaupun dia mampu untuk mengeluarkan selain dari ruz, selain dari nasi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, seperti al-bur atau seperti al-tamr, kurma, dia mampu untuk mengeluarkan kurma. Nah, dikarenakan bukan dari makanan pokok tempat dia tinggal, maka mengeluarkan makanan pokok yang dia tinggal seperti ruz di sini, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, kali dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitr. Nabi menyebutkan apa saja seperti korma, syair, bur. Kemudian Nabi pun mengatakan wasa' min ta'am, dan satu sa' dari ta'am. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa dari ta'am di sini yaitu makanan dari tempat tinggal dia. Ini makanan pokok dari tempat dia, seperti di kita di sini, yakni beras, maka kita keluarkan beras. Walaupun kita mampu untuk mengeluarkan dari korma misalkan. Wa huwa riwayah an Ahmad wa qala akthar ulama, dan ini adalah merupakan riwayat dari Imam Ahmad dan juga kebanyakan para ulama. Wa huwa ashah al aqwal, ini adalah merupakan pendapat yang lebih sahih dari pendapat-pendapat yang lain, yang di mana mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang di mana dia tinggal, walaupun dia mampu untuk mengeluarkan dari yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti bur, syair, ataupun kurma dan yang lainnya. Baik. Qala Hafizahullah Ta'ala, fa'ina al-asl fi sadaqat annaha tajibu ala wajhi al-muwasah lil-fuqara. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, bahwa karena hukum asal dalam sadaqat annaha tajibu, kewajibannya ala wajhil muwasah, yaitu untuk meringankan orang-orang fuqara, Naam. Yang dimana itu adalah merupakan makanan pokok. Kita tinggal di sini, sehingga dengan kita memberikan zakat fitrah beras, naam, itu memberikan keringanan kepada orang-orang fakir. Kenapa? Karena mereka pun makannya sama seperti kita. Makannya beras. Nah, kenapa? Karena itu adalah merupakan makanan pokok. Bila di daerah kita, nah, terutama di Indonesia. Nah, sehingga keluarkan zakat fitrah dari makanan pokok di tempat dia tinggal. Walaupun dia mampu untuk mengeluarkan dari yang lainnya. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, wa amma ikhraju al-qimah an zakatil fitr bi an yadfa'a badalaha darahim fahuwa khilafus sunnah. Naam. Dikatakan hafizahullah ta'ala, yakni seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, naam, dengan harganya atau dengan uang, bi ayadfa'a badalaha darahim, yakni mengganti dari makanan tadi dengan uang, fahuwa khilafus sunnah, ini menyelisihi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa menyelisihi? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menetapkan bahwa di dalam mengeluarkan zakat itu berupa makanan-makanan yang di mana Nabi mengatakan sa min at-tamr, sa min sya'ir, dan juga satu sa dari ta'am, makanan pokok daerah tertentu. Nah, dan seseorang yang membayar dengan darahim, dengan uang, itu khilaf sunnah. Kenapa? Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada dinar, ada dirham, ada mata uang. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya tidak membayar dengan dirham. Nah, akan tetapi menunaikan zakat fitrah dengan makanan. Dengan ini seseorang yang Allah mengeluarkan dengan uang itu khilaf sunnah, menyelisihi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, fala yudzi, maka dia tidak boleh, tidak mencukupi. Li'annahu lam yunqal, karena tidak dinukilkan. Ali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala an ahadin min ashabihi, dan juga dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhrajul qimah fi zakatil fitr, mengeluarkan al-qimah yaitu uangnya, harganya dalam mengeluarkan zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya pun tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan al-qimah, dengan uang. Dengan ini seseorang yang membayar zakat fitrah dengan uang, maka itu khilaf sunnah dan tidak boleh di sini fala yudzi. Naam, karena dia telah menyelisihi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wala yu'ti al-qimah kila lahu qawmun yaqulun inna Umar ibn Abdul Aziz kana ya'khudhul qimah. Qala yad'una qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqul qala fulan wa qad qala ibn Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitr sa'an. Al-hadith. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wala yu'ti al-qimah, seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kila lahu, dikatakan, qaumun yaqulun, ada suatu kelompok yang mereka mengatakan bahwasannya Umar ibn Abdul Aziz kana ya'khudul qimah, dia pernah mengambil uang ketika al-zakat al-fitrah. Qala, kemudian dikatakan, yada'una qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka meninggalkan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, dan mereka mengatakan qala fulan, Jadi mereka meninggalkan ucapan Nabi SAW dan mereka mengatakan si fulan mengatakan hal seperti ini. Waqad qala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar sungguh telah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitr sa', satu sa'. Naam, al hadis. Ini satu sa' dari makanan. Sehingga ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Nabi telah mengatakan bahwa dalam mengeluarkan zakat adalah begini, maka kita wajib untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena Nabi SAW dengan para sahabatnya pun belum pernah mengeluarkan dari zakat fitrah dengan al-qimah, dengan uang, dengan harganya. Naam. Qala Hafizahullah Ta'ala, wala budda an tasila shadaqatul fitr ila mustahiqqiha fil maw'id al muhaddad li ikhrajiha. Dikatakan Hafizahullah Ta'ala, wala budda an tasila shadaqah, di dalam mengeluarkan zakatul fitrah maka itu harus sampai kepada orang yang menerimanya. Fil maw'id al-muhaddad, yaitu pada waktu yang dimana dia janjian. Nah, misalkan mengatakan nanti kamu Allah sore jangan kemana-mana, saya akan ke rumah kamu untuk memberikan zakat fitrah, atau ketemu di tempat ini atau ketemu di tempat itu. Nah, sehingga zakat fitrahnya tadi sampai. Naam. Au tasila ila wakilihi alladhi ammadahu fi qabdiha niyabatan anhu. Atau yakni disampaikan kepada wakil, yang dimana wakil ini diberikan wewenang di dalam penerimaan zakat fitrah niyabatan anhu, wakil dari orang yang mengeluarkannya. Nah, misalkan ada yang berwakilkan, nah, suatu tempat, nah, nanti dikumpulkan di situ, kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang berhak, daerah barat, daerah timur, daerah utara, daerah selatan. Nah, maka di sini wakil tadi ketika dia diberikan amanah juga harus sampai kepada orang yang menerimanya. Nah, pada jais mewakilkan di dalam pemberian zakat atau fitrah itu diperbolehkan. Nah, misalkan tolong ini zakat fitrah bagikan kepada orang yang berhak dari saya untuk 5 orang. Nah, jumlahnya segini. Nah, maka orang tadi akan memberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, bahwa jais mewakilkan kepada orang, bahwa jais. Intinya harus sampai. Nah, harus sampai kepada orang yang menerimanya. Tidak disimpan di suatu tempat, biarkan saja. Kadang orangnya tidak tahu kemana. Nah, tidak boleh, ini amanah. Sehingga wakil pun ketika dia diberikan amanah, maka tunaikanlah amanah itu. Berikan kepada orang yang berhak tadi. Jangan diberikan di mana tempat. Dia tidak peduli ada orang nerimanya ataupun tidak. Simpanlah, sudah. Nanti kehujanan, atau dicuri orang-orang lain, sehingga berikan kepada orang yang berhak tadi, betul-betul nyampai kepada mereka. Fa'ilam yajid dafi' man arada daf'aha ilaih walam yajid lahu wakilan fil maw'id al-muhaddad wajaba daf'uha ila akhar. Naam. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa'ilam yajid dafi', kalau misalkan orang yang miskin, orang fuqara masakin itu tidak dapat, tidak ada yang dimana akan diberikan zakat fitrah tadi, dan juga tidak ada wakil, wakil tidak ada, kemudian orang yang fuqara masakin juga misalkan tidak ada di tempat itu, dan juga tempat yang telah dijanjikan tidak ada, orang tidak ada. Nah, wajib daf'uha ila akhar, maka dia wajib untuk memberikannya kepada yang lain. Nah, sehingga apabila dia, saya akan berikan zakat ini kepada si fulan, Tapi yang sebelahnya tidak ada. Naam. Maka kita berikan kepada yang lain. Naam. Karena harus betul-betul sampai zakat fitrah di sini kepada orang yang kita tentukan. Naam. Wakil tidak ada, dan juga orang yang di mana fuqara masakin yang kita tentukan juga tidak ada, maka cari yang lain. Naam. Cari orang-orang fuqara wal masakin di tempat yang lain. Naam. Waha huna yaghladu ba'd an-nas bihaitsu yudi'u zakat al-fitr 'inda syakhsin lam yuwakkilhu al-mustahiq. Wa hadha la يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر ويجب التنبيه عليه. نعم. وها هنا يغلط بعض الناس. Dan di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian manusia. بحيث يودع زكاة الفطر. Yang di mana dia menitipkan zakat al-fitr عند شخص لم yuwakil lam yuwakilhu al-mustahik, kepada seseorang yang orang itu bukan wakil dari pihak yang berhak untuk menerima. Nah, ini orang ini dia menitipkan kepada orang yang dimana kadang dia tidak kenal. Nah, intinya nih, saya nitip saja ini. Orang itu kita tidak tahu amanah atau tidak. Nah, mungkin misalkan dia diambil, tahu-tahunya tidak diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Fuqara wal masakin. Sehingga ketika kita melihat ini wakil ini jujur atau tidak. Dilihat orang ini jujur. Nah, tolong berikan zakat fitrah ini kepada orang yang berhak. Nah, sehingga apabila seorang menitipkan, nah, yang di mana dia tidak kenal, masih saja orang di jalan misalkan, dia tidak kenal dan juga dia tidak tahu apakah orang ini amanah atau tidak, maka lebih baik kita berikan langsung kepada orang yang berhak. Nah, kalau tidak ada wakil misalkan, kita langsung lihat, cari di mana orang fuqara masakin, berikan dengan tangan kita kepada mereka, daripada kita memberikan kepada orang-orang yang tidak diwakilkan atau orang-orang yang tidak amanah. Wa hadha la yu'tabaru ikhrajan sahihan. Dan ini termasuk yakni sesuatu yang tidak dianggap dia mengeluarkan zakat yang sahih di zakatul fitr. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah sampai kepada orang yang berhak, kepada fuqara masakin atau tidak. Sehingga lebih baik dia berikan dengan tangan dia sendiri kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang fuqara wal masakin. Fayajibu at-tanbih alaih. Dan hal ini wajib bagi kita untuk perhatikan dalam permasalahan ini. Boleh kita berikan wakil, tapi kita lihat wakil itu amanah atau tidak. Kalau wakil itu amanah, kita berikan. Kalau wakil itu mungkin misalkan tidak amanah, lebih baik kita mencari wakil yang lain atau kita berikan dengan tangan kita sendiri. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari bab fi zakatul fitr. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam bab fi ikhraj az-zakat. Naam. Demikian telah kita simak bersama pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih sampai pada pembahasan kitab atau bab zakat fitrah, dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini tuntas sudah pembahasan tentang zakat fitrah, dan insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas masih tentang bab zakat ya, yaitu zakat mal ya Ustaz ya. Nah, barakallahu alhamdulillah atas segala kurangnya kami mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.